Yes, Ibu, silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Salam super. Salam super. Nama saya Muktiani dari Bekasi. Yes, Ibu Muktiani. Saya punya teman ingin sekali jadi orang yang berhasil. Pertama, peluang kesempatan ada. Ya. Kedua, kemampuan ada. Ya. Lalu ketiga, hanya prinsip yang tidak punya sehingga impian-impiannya tidak pernah terwujud. Pertanyaannya, karena itu merupakan karakter, apakah betul karakter itu tidak bisa berubah? Terima kasih. Wah. Terima kasih, Muktiani. Itu teman ibu atau ibu? Mungkin? Nah. Ya, amannya teman ibu ya. Sahabat Indonesia yang super, ada orang yang mengatakan memang sifat itu, ciri itu tidak bisa diubah kecuali dibawa mati. Ya, saya setuju bahwa ciri dibawa mati kalau matinya mendadak. Tapi kalau masih ada waktu dan kita menyayangi diri, tidak menyia-nyiakan tujuan penciptaan kita. Tuhan tidak buat sampah loh. Dia tidak punya production mistakes, itu tidak ada. Sehingga kita pasti ditugaskan untuk sesuatu yang penting. Kalau masih ada waktu, jadilah pribadi yang enak bagi diri saya sendiri. Diri sendiri. Masa enak sih jadi pemarah, pengiri, penghasut. Tuh, mana enak cari pekerjaannya adalah mengumumkan aibnya orang. Apa enak? Tidak jadi kalau begitu. If you love yourself enough. Kalau Anda mencintai diri Anda sendiri secukupnya, cukup mencintai, Anda akan lakukan yang membahagiakannya. Jadilah orang baik. Pak, saya sangat suka beberapa materi yang Bapak bisa gambarkan lewat sebuah ilustrasi. Hmm. Kalau Bapak tidak keberatan, saya paling suka pelajaran ini. Seni rupa. Nah, masalahnya saya belum tahu apa yang harus digambar. Nah, kita kalau melakukan sesuatu yang kita sukai, cepat atau lambat saya akan menyukai diri saya sendiri. Terima itu sebagai hukum. Nah, kalau saya membenci yang saya kerjakan, cepat atau lambat saya akan membenci diri saya sendiri. Berapa banyak orang sekarang tidak menghormati dirinya karena lama di sebuah pekerjaan kecil yang memberinya pangkat kecil dan penggajinya kecil. Dia marah karena dia tidak bisa menegaskan dirinya untuk beralih ke sesuatu yang lebih menghormati dirinya. Benci kita. Saya juga heran dulu waktu saya pertama kali belajar bahwa Tuhan juga bisa membenci orang. Tapi bedanya kalau kita membenci orang kita buang, kalau Tuhan membenci orang dijadikannya orang lebih baik. Jadi kalau kita membenci diri sendiri mungkin itu tanda bahwa Tuhan telah merindukan pribadi baik kita. Itu. Ya. Nah, terima kasih Pak, gambar yang baik. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan lagi kepada Anda untuk bertanya. Silakan.